طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، hendaknya kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang terus-menerus memberikan kepada kita berbagai kebaikannya. Sehingga alhamdulillah, di pagi yang menjelang siang ini kita hadir kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka at-tafaqquh fi din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din." Siapa saja yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, kebaikan dunia ataukah kebaikan akhirat, kebaikan yang besar atau yang kecil, maka cirinya ifaqihhu fid din, Allah akan berikan dia kefaqihan dalam agama. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala, kajian kita pada pertemuan kita kali ini, kita akan masuk pada pembahasan yang baru dari kitab shalah, yaitu wujub taswiyati shufuf, wajibnya meluruskan shaf dalam salat berjamaah. Meluruskan shaf, merapikannya, meluruskan dan merapatkannya, ini adalah sesuatu yang hukumnya wajib. Bagaimana dikuatkan oleh Syekh Islam Ibn Taymiyah dan ulama belakang Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah dan yang lain-lainnya, mereka seluruhnya menguatkan bahwa meluruskan dan merapatkan shaf dalam solat berjamaah itu hukumnya wajib. Penulis di sini akan membawakan beberapa dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan wajibnya perkara ini. Ya. Kata penulis, yajibu 'alal imami alla yadkhula fi shalah hatta tastawiya shufuf wa ay ya'murahum min dhalik wa ay yali at-taswiya bi nafsihi aw ya'mura man yusawwiha. Ya. Wajib bagi imam, ya, imam yang akan memimpin salat berjamaah, ya, tidak boleh memulai salat hingga shaf itu benar-benar lurus. Ya. Jadi tidak boleh buru-buru. Kalau jadi imam, sudah iqamat, ya, sudah maju di depan, tidak boleh langsung takbir. Tapi dia harus memperhatikan dulu bagaimana shaf-shaf jamaah, ya, makmum yang ada di, ya, di belakang. Apakah sudah lurus ataukah, ya, belum? Ya, karena yang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk meluruskan shaf adalah imam di sini. Ya, ya, imamnya. Siapa yang menjadi imam salat berjamaah, dialah yang berkewajiban. Dia yang bertanggung jawab penuh, ya, lurus dan tidaknya, ya, shaf-shaf tersebut. Ya. Wa ya'murahum bidzalik, ya. Dia perintahkan makmumnya. Ya. Tau supu pakun. Ya, luruskan dan rapatkan shaf. Ya. Ya. Tapi ini bukan hanya sekedar diucapkan begitu saja, tau supu pakun, setelah itu langsung balik takbir. Ya. Dia perintahkan jamaah sambil memperhatikan, ya, melihat, ya, apakah masih shaf pertama sudah lurus semua? Bagaimana shaf kedua, shaf ketiga? Ya. Apa sudah lurus dari ujung ke ujung? Ya. Jadi bukan sekedar memerintahkan jamaah, setelah itu balik. Ya, menghadap ke kiblat. Nah, ini yang banyak terjadi. Ya, ini yang banyak terjadi, ya, yang dilakukan oleh para, ya, a'immatul masajid, imam-imam masjid di zaman kita ini. Ya. Biasanya hanya sekedar, ya, mengucapkan tau sufufakum fa inna taswiyati shaffi min tamami shalah. Iya. Bahkan ini kayaknya kayak semacam jadi zikir juga, ya, bagi mereka. Iya. Ini tau sufufakum, kalau memang masyarakatnya, jamaahnya di situ adalah jamaah yang paham bahasa Arab. Tapi kalau tidak paham bahasa Arab, ya, tidak usah mengatakan tau sufufakum. Tapi langsung saja apa yang dipahami, ya, luruskan, rapatkan shaf-nya, ya. Hanya biasa imam-imam masjid kita lihat seperti itu sekarang, ya, sebelum takbir, ya, mengucapkan ini tau shufufakum fa inna taswiyata shufufi min iqamatis shalah. Ya, jamaah yang di belakang enggak paham apa yang dimaksudkan ini, apa maunya ini, apa ini, ya, imam. Setelah itu imamnya balik menghadap ke kiblat, langsung takbir. Ya. Ini, ya, tidak tepat karena tidak terpenuhi maksud dan apa yang diinginkan. Ya. Ucapan sawu sufukan kan artinya luruskan shafmu. Sementara kalau yang dikhitab ini adalah orang yang tidak paham bahasa Arab, kan tidak tahu juga apa yang dibilang imam ini. Ya. Nah, padahal kan yang diinginkan di situ, ya, Nabi mengatakan sawu sufukan karena memang Nabi orang Arab. Ya, sahabat yang sholat adalah orang paham bahasa, ya, bahasa Arab. Ya. Ya, adapun kita-kita, ya, orang Indonesia, jamaahnya orang-orang Indonesia juga, ya, jangan mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyat asumi iqamati shalah. Setelah itu cukup. Ya, kalau mengucapkan Arabnya, ya, setidaknya harus juga di, ya, disusul dengan bahasa Indonesianya supaya jamaah itu mengerti. Ya, jamaah itu paham. Karena itu yang diinginkan, ya, itu yang diinginkan supaya maksud itu bisa tercapai. Ya, saya misalkan yang dibahas juga ulama, ya, bolehkah, ya, membawakan khutbah Jumat dengan bahasa selain bahasa Arab? Ini kan masalah khilaf juga di kalangan ulama. Ada yang mengatakan enggak boleh khutbah kecuali harus berbahasa Arab. Ya. Ada yang mengatakan tidak. Boleh selain dari bahasa Arab. Karena khutbah itu yang diinginkan. Inti dari khutbah itu adalah. Ya. At-tadzkir. Memberikan peringatan. Berikan nasihat kepada jamaah. Ya. Kalau khutbahnya pakai bahasa Arab. Ya, di Kabupaten Bantaeng yang makmumnya semuanya tidak paham bahasa Arab. Kira-kira ada faedah apa yang bisa dapatkan oleh? Kan tidak ada faedah yang bisa dapatkan. Tidak ada ilmu. Akhirnya mau'izah. Ya, nasihat dan peringatan ini kan tidak tercapai. Ya, tidak. Ya, tidak tercapai. Ah, sama ini. Ya, kalau imamnya hanya sekadar mengatakan, Sawusrubakum. Fa'ina atas. Fa inna taswiyat as-sukufi min tamami shalah. Setelah itu balik ke depan. Tidak diperhatikan. Ya. Tidak seperti itu. Ya. Yang bertanggung jawab meluruskan shaf, merapatkan shaf-shaf ini adalah imam. Ya. Jadi harus betul-betul memperhatikannya. Maka di sini penulis mengatakan wa ayyali at-taswiyah bi nafsi. Boleh yang dia sendiri yang langsung meluruskannya. Awyak murah mengisawiha. Atau dia tunjuk orang-orang yang akan meluruskan shaf. Ini yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Juga dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, mungkin imam dia hanya bisa meluruskan shaf pertama. Jadi dia jalan dari ujung ke ujung. Ya, merapikan betul itu apa? Ya, shaf. Shaf kedua, shaf ketiga, shaf keempat sampai ke belakang. Ah, itu mestinya ada yang maju dari kalangan jamaah, ya jamaah. Oleh kalau mestinya lebar, ya, ya. Mestinya apa le? Ya, lebar, top, panjang, ya. Mestinya 40x40, 50 meter misalkan lebarnya masjidnya. Ya, ini kalau hanya imam sendiri yang mau meluruskan, top, kira-kira kapan selesainya? Ya, ya, kapan selesai? Ya, kapan selesainya? Ya, imam mungkin hanya meluruskan bagian top paling depan. Ya, yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini mesti ada dari jamaah itu yang maju. Ya, mungkin dua orang satu sop. Ada yang ke kiri. Ya, ada yang ke kanan. Ya, yang ke kanan. Ya, meluruskan apanya? Ya, sopnya. Dan ini dilakukan oleh ya para sahabat. Ya, radhiyallahu anhum. Ya, dilakukan oleh ya Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, ya. Jadi mereka ini ya Khulafaur Rasyidin dalam menerapkan dan mempraktikkan masalah meluruskan dan merapatkan shaf ini, ya. Seperti yang kita gambarkan tadi, bukan sekadar mengucapkan sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan shafmu. Tapi memang langsung ya, jalan dia periksa itu ya shaf. Ya, ada lagi orang-orang yang dia tugaskan untuk meluruskan shaf kedua dan seterusnya. Ya, kalau mereka sudah mengatakan yang ditugaskan ini sudah mengatakan iya, shaf sudah lurus, sudah rapat, sudah rapi, barulah mulai salat. Ini yang dipraktikkan dan diamalkan oleh ya para khulafa ya ar-rasyidin. Ya, yang dipraktikkan oleh para khulafa ya ar-rasyidin. Baik, ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ya hanya ya di zaman kita ini, ya zaman yang apa, manusia mulai jauh dari ilmu agama, ya buta terhadap ajaran agamanya, justru kalau dilakukan hal-hal yang seperti ini, top harus rapi, lurus, rapat, ya, maka yang muncul adalah protes dari jamaah, ya, buat apa katanya masjid dikasih besar, ya, ya masjid direnovasi, diperbesar. Kalau kita harus rapat-rapat, ya sempit-sempit apanya, sholatnya, ya, ini kan tidak paham, ya, maksud dari diluruskannya itu shaf dan dirapatkannya dan tidak paham maksud dari perluasan masjid itu sendiri, ya. Baik, ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Coba kita bacakan hadis di sini, beberapa hadis yang dibawakan oleh penulis. Ya. Dalil yang menunjukkan tentang wajibnya meluruskan dan merapatkan shaf. An Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sawu shufufakum. Fa inna taswiyata shaffi min tamami shalah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu boleh berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskanlah shaf-shaf kalian. Karena sungguhnya lurusnya shaf, barisan, itu adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Jadi kalau sholatnya, ya, shafnya lurus, rapat, maka sholat itu semakin sempurna. Kalau dikatakan semakin sempurna, maka itu artinya semakin banyak pahalanya. Iya, semakin banyak pahalanya. Bukankah kita sholat karena ingin mendapatkan pahala? Bukankah kita hadir di masjid ya karena ingin meraih pahala yang lebih besar? Ya, maka mestinya hal-hal yang seperti ini jangan diremehkan. Ya, jangan dipandang enteng. Ya, tapi hendaknya dimaksimalkan karena ini ada nilai tambah. Ya, ini ada nilai, ya, nilai tambah dari sisi pahala. Wa an Abi Mas'udin qol. Dan dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah wa yaqul istaw wa la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana, ya, mengusap, memegang pundak-pundak kami dalam salat. Ini sebelum salat dimulai. Seraya beliau bersabda, luruskan. Wala takhtalifu. Ya, jangan berselisih, jangan ada yang maju, ada yang ke belakang. Ya, luruskan, rapikan itu shaf. Ya, jangan ada yang maju, ada yang ke belakang, ada yang maju, ada yang mundur dalam shaf. Ya. Fatakhtalifa qulubukum, yang akan menyebabkan ya hati-hati kalian berselisih. Ya, yang akan menyebabkan hati-hati kalian berselisih. Ya, berselisih. Jadi hadis yang pertama sangat jelas. Ya, perintah meluruskan shaf. Juga hadis yang kedua juga tegas, perintah meluruskan shaf. Ditambah lagi pada ya, hadis yang kedua setelah diperintah untuk meluruskan, disusul lagi apa? Larangan untuk tidak meluruskan shaf. Ya. Maka kata Nabi, istau, luruskan. Wala takhtalifu, jangan berselisih. Ya, jangan ada yang maju, ada yang mundur. Fatakhtalifa qulubukum. Yang akibatnya kalau seperti ini, ya, ada yang maju, ada yang mundur, tidak rapi, tidak lurus, ya, fatakhtalifa qulubukum. Yang menyebabkan hati kalian juga berselisih. Ya, hati kalian juga apa? Ya, berselisih. Jadi perselisihan ya, dalam masalah shaf ini, ternyata ini bisa mengantar dan menyebabkan hati seseorang juga berselisih. Ya, bercerai-berai itu hati. Ya, sehingga apa? Ya, kalau hati sudah berselisih, akan memunculkan apa? Ya, perpecahan. Akan memunculkan apa? Perselisihan. Bahkan akan terkadang berakhir dengan ya, pertumpahan darah. Ternyata ya, berawal dari sini. Ya. Maka tidak lurusnya shaf ini adalah perkara yang berbahaya. Bukan perkara biasa, perkara yang berbahaya, karena bisa menjadi sebab ya, seseorang itu berselisih, bisa menjadi sebab seseorang itu apa? Ya, pecah. Ya, dan bisa saja menjadi sebab seseorang itu ya, bertengkar. Wa an Nu'man ibn Bashir qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi biha al-qidah hatta ra'a anna qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kada yukabbir fara'a rajulan badiyan sadruhu min as-saff faqala ibadallah atusawunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina ujuhikum. Dari Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, bahwa dahulu Nabi SAW pernah meluruskan shaf-shaf kami. Iya. Hatta ka'annamah. Iya. Sampai-sampai seakan-akan Nabi SAW itu meluruskan anak panah. Ya, meluruskan anak panah. Kata ulama, ini mubalaghah. Ya, nah, kalau orang bikin anak panah, ya, betul-betul harus apa? Lurus. Ya, betul-betul harus lurus. Ya. Sahabat yang mulia ini, Nu'man bin Bashir, ya, ingin mubalaghah. Ya, betul-betul ingin mendalam menyampaikan bahwasanya Nabi itu kalau meluruskan shaf itu betul-betul diupayakan lurus betul. Ya, seakan-akan yang diluruskan itulah anak, ya, anak panah. Ya. Ya. Hatta ra'a anna qad aqalna anhu. Ya, sehingga Nabi SAW melihat bahwasanya kita ini para makmum, para jamaah betul-betul sudah, ya, sudah paham. Tsumma kharaja yawman faqama hatta kana yukabbir. Kemudian pada suatu hari Nabi SAW keluar. Keluar dari rumahnya, masuk ke Masjid Nabawi, ya, untuk mengimami para sahabat radhiyallahu anhu. Faqamah, maka Nabi berdiri. Ya, Nabi berdiri di depan, di tempat. Beliau biasa berdiri mengimami para sahabat. Ya. Hatta kana yukabbir. Ya. Sampai-sampai Nabi SAW itu, ya, sudah hampir takbir. Ya. Ya, sudah hampir takbir. Ya. Dilihat jamaah sudah lurus shofnya. Nabi sudah mau takbir. Ya. Tiba-tiba Nabi melihat para orang yang badiyang sadruhu. Tiba-tiba ada, ya, seorang lelaki yang dadanya agak menonjol. Ya, agak maju depan sedikit, ya. Ya, kakinya di bawah sudah lurus. Ya, kakinya sudah lurus. Tapi dadanya sahabat yang satu ini agak maju, ya. Padahal Nabi sudah mau takbir ini. Ya, Nabi sudah mau takbir. Ya. Ternyata Nabi lihat. Ya. Sahabat ini agak maju dadanya ke depan, agak menonjol dadanya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, mungkin orangnya agak mundur sedikit atau bagaimana? Sehingga kelihatan. Ya, ya, ke, ya, kelihatan. Ya. Faqal, maka Nabi bersabda, ibadallah, wahai hamba Allah. Para Nabi tadi sudah mau takbir. Ya, dia ada orang yang agak menonjol dadanya ke depan, Nabi tidak langsung takbir. Nabi hentikan. Nabi memberikan lagi apa dulu nasihat. Ya, Nabi berikan teguran dulu. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Latusawunna sufufakum. Ya, kalian meluruskan shaf-shaf kalian, aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Atau Allah membuat kalian wajah-wajah kalian itu berselisih. Ya? Ya, wahai hamba-hamba Allah, ada dua pilihan bagi kalian. Kalian luruskan shaf-shaf kalian kalau salat, ataukah Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajah-wajah kalian, hati-hati kalian itu apa? Berselisih. Ya? Luar biasa. Ya. Luar biasa. Ya, perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Nabi sudah hampir takbir, ya, sudah hampir takbir. Ya, ada lagi orang yang kelihatan agak menonjol dadanya. Nabi tidak jadi takbir. Nabi berhenti sejenak dan memberikan nasihat. Ya, ya. Nabi memberikan nasihat. Ya, supaya shaf itu betul-betul dilurus. Ya, diluruskan. Ya, supaya shaf itu betul-betul diluruskan. Ya. Jadi walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghadap ke depan, Nabi bisa tahu. Bisa melihat apa yang ada di belakang. Ini salah satu kelebihan yang diberikan oleh Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi salat tetap menghadap ke Ka'bah, menghadap ke kiblat, makmum di belakang. Tapi Nabi lihat, ya, apa yang terjadi di belakang. Ya, Nabi itu mengetahui dan melihat apa yang terjadi di belakang. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimus shufufa wa hadu bainal manakib wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tazaru furujatin lisyayatin wa la tazaru furujatin lisyaitan wa man wasala shaffan wasalahu Allah wa man qata'a shaffan qata'ahu Allah. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimus shufuf, ya, tegakkanlah shaf, wa hadu bainal manakib, ya, rapatkan antara bahu dengan bahu. Ya, orang berdiri salat berjamaah, ya, bahu, ya, rapat dengan bahu yang ada di sampingnya, ya, dengan orang yang berdiri di sampingnya. Ya, ini salah satu bentuk, ya, meluruskan shaf. Ya, jadi shaf dikategorikan rapat, ya, lurus. Nah, di antaranya ini kategorikan rapat, ya, kalau bahu dengan bahu sudah, ya, rapat. Ya. Wa hadu bainal manakib wa suddul khalal. Ya, tutupi. Kalau masih ada celah, ya, masih ada celah, maka ditutup, ya. Dirapatkan. Makanya datang nanti dalam riwayat yang lain, ya. Ya, mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu dengan bahu. Jadi mata kaki, kaki ini harus apa? Mata kaki dengan mata kaki ketemu. Ya. Ya, ini dalam meluruskan shaf. Di bawah, di kaki, kaki mata kaki dengan mata kaki yang harus sejajar. Ya. Bukan ujung jari kaki dengan ujung jari kaki, karena ada orang yang apa? Kakinya panjang, ada yang pendek. Iya, bukan tumit dengan tumit, tapi apa? Sekali lagi ukurannya apa? Mata kaki dengan mata kaki yang dipertemukan. Jelas ini? Ya. Ya. Jadi kita perhatikan kalau sholat berjamaah, ya, mata kaki kita itu harus sejajar dengan mata kaki orang yang berdiri di samping kanan kita. Ya. Mata kaki kiri kita harus sejajar dengan mata kaki orang yang berdiri samping kiri, ya, di samping kiri kita. Ya. Wasuddul khalal, rapatkan. Ya, harus rapat. Ya, jangan jauh-jauh jaraknya. Jadi bukan sekedar lurus sejajar, tapi memang ya, usahakan rapat. Walaupun kata ulama maksudnya di sini itu dirapatkan, itu mata kaki dengan mata kaki dirapatkan, bukan berarti dari awal sampai akhir harus rapat terus. Ya, itu kan sesuatu yang berat, ya. Ya, tapi paling tidak ini awalnya. Ya, paling tidak ini di awalnya betul-betul apa? Ya, rapat. Ya, ya, dirapatkan. Wa suddul khalal, ya, tutup. Ya, kalau masih ada celah-celah di situ, maka ditutup. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat awam datang ke masjid, masing-masing bawa apa? Ya, sajadah. Sajadahnya lebar, ya, satu orang masing-masing berdiri di atas apanya? Ya, sajadahnya. Ya. Yang sebenarnya kalau satu shaf itu muat 30 orang, sebenarnya masih bisa masuk 15 orang. Ya, 10 orang masih bisa bisa masuk sebenarnya kalau dirapatkan. Ini menyelisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya di sini mengatakan wasuddul khalal, tutup. Ya. Walinu bi aidi ikhwanikum. Ya, dan berlaku lunaklah terhadap, ya, tangan-tangan saudara kalian. Sebutkan maksudnya sini berlaku lunaklah kepada tangan-tangan saudara kalian. Ya, hendaknya kalian itu para jamaah, ya, mudah diatur. Ya, mudah diatur. Seperti yang kita sebutkan tadi. Kan imam yang mengatur shaf pertama. Shaf kedua dan ketiga misalkan diatur oleh siapa? Salah satu dari jamaah. Dari jamaah. Ya, jamaah kan ngatur. Ya, maju-maju. Ya. Ya, mundur-mundur, rapat-rapat. Kan dikasih isyarat seperti itu, ya. Nah, Nabi mengatakan, walinu. Ya, berlaku lunaklah kepada tangan-tangan saudara kalian. Artinya, hendaknya kalian itu mudah diatur. Kalau ditunjuk begini, diarahkan begini, siap diarahkan. Wala tadaru furujat disyaitan. Dan jangan, ya, disisakan celah-celah untuk syaitan. Karena kapan stop itu longgar, tidak rapat, ya, masih ada celah di situ, maka di situ syaitan, ya, syaitan itu apa? Masuk di situ, ya, ya, yang membuat jamaah apa? Semakin tidak khusyuk sholatnya, ya, semakin tidak khusyuk sholatnya. Maka di antara hikmah dan fungsi, kenapa kalau sholat itu harus lurus betul, ya, harus rapat betul, mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu, ya, harus sejajar lurus betul, di antara hikmahnya ini, ya, supaya menutup pintu-pintu syaitan, supaya tidak ada jalan dan ruang bagi syaitan untuk apa? Semakin mengganggu anak syaitan dalam sholatnya, ya. Ini di antara hikmahnya, supaya bisa sampai mencapai derajat apa? Ya, khusyuk dalam sholat. Ya, supaya bisa khusyuk dalam sholat. Wa man wasala shaffan wasalahu Allah. Siapa yang menyambung shaf, maka Allah akan menyambungnya. Ya, Allah akan menyambungnya. Karena itu misalkan kalau ada yang batal wudunya, ya, shaf pertama ada yang batal wudunya, maka hendaknya orang yang berdiri di shaf kedua maju, ya, menutupi itu apa? Ya, celah. Ya. Atau kalau misalkan cuma satu shaf saja, enggak ada shaf kedua, tidak ada orang yang akan maju menutupi itu, maka yang ada di sampingnya bergeser. Ya, bergeser. Ditutup itu apa? Ya, celah. Ya. Sebagai bentuk pengamalan terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan biarkan ada celah untuk syaitan. Dan sebagai bentuk pengamalan, ya, menyambung apa? Menyambung shaf. Wa man qata'a shaffan qata'ahu Allah. Dan siapa yang memutus shaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutusnya. Ya. Ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rusu sufufakun wa qaribu bainaha wa hadu bil anaq fa wallahi nafsi bi yadi inni la ara asy-syaitana yadkhulu min khalali shaffi ka'annaha al-hadath. Kata Nabi rusu, ya, rusu itu betul-betul harus dirapatkan, tempelkan, ya, harus betul-betul apa, ya, rapat. Wa qaribu, dekatkan. Kurang lebih semakna ini. Rustu sufufak wa qaribu bainaha wa hadu bil anaq. Ya, rapatkan lagi. Ya. Wa wallahi nafsi biadi. Karena demi yang jiwaku ada di tangannya. Inni la ara. Saya betul-betul melihat syaitan masuk pada celah-celah shaf. Kalau ada celah-celah shaf, maka ya, syaitan masuk di situ. Ka'anna halhat. Ya, seakan-akan syaitan yang masuk ini. Di celah-celah shaf ini. Ya, seperti al-hadaf. Anak kambing hitam. Ya, seperti anak kambing hitam. Ya, jadi ini semakin menguatkan riwayat yang sebelumnya. Ya, di antara hikmah kenapa. Kalau sholat itu shafnya dirapatkan. Ya, supaya tidak ada celah bagi syaitan. Karena kalau ada celah bagi syaitan masuk ke situ, maka ya, ini akan semakin mengganggu ya konsentrasi, ya, khusyuk seorang hamba dalam melakukan salat. Baik. Kemudian ya, kaifatu sawwa as-shufuf? Bagaimana shaf itu diluruskan? An Anas bin Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Aqimu shufufakum." Fa inni arakum min wara'i zahri. Ya, luruskan, tegakkan shaf kalian. Karena sesungguhnya saya melihat kalian min wara'i zahri. Ya, dari belakang punggungku. Ya. Ini yang kita sebutkan tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat jamaah yang ada di belakang. Bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam ada matanya di belakang, tidak. Ya. Nabi matanya dua. Nabi menghadap ke depan. Ya, tapi salah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, beliau melihat wara'a zahri. Makanya beliau mengatakan, "Fa inni arakum," saya lihat kalian itu min wara'i zahri. Ya, dari belakang saya. Ya, Nabi melihatnya. Wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Dan kata Anas bin Malik, ya, dan seseorang itu dia tempelkan bahunya ke tempel temannya yang ada di sampingnya. Ya. Wa qadamahu bi qadamihi, dia tempelkan kakinya ke kaki yang ada di samping, yang ada di sampingnya. Ya, betul-betul apa dirapatkan. Ya, mata kaki dengan mata kaki lurus, ya, kaki bersentuhan, ya. Hanya ini kalau masyarakat kita yang tidak paham agama, nah ini memang susah, sulit untuk menerapkan dan mempraktikkan hal yang seperti ini. Kalau kaki dikasih rapa, tarik lagi kakinya. Iya. Diikutkan lagi kaki kita, diikuti lagi kasih rapa, ya, tambah jauh dia tarik, tambah jauh dia tarik. Kalau masih diikuti saja, ah, siap-siap sebentar ditendang. Hah? Itu diinjak. Ah. Ini karena tidak paham. Ya, karena tidak paham. Ya. Wa qala Nu'man ibn Bashir, dan berkata Nu'man ibn Bashir, ara'aitu ar-rajula minna yalziqu ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Ya, saya melihat ada seseorang di antara kami yang menempelkan mata kakinya ke mata kaki temannya, ya, yang ada di sampingnya. Jelas ya? Ya. Hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, ya, seluruhnya, ya, berisi himbauan untuk meluruskan shaf dan merapatkannya, dan sebagian hadis, ya, berisi ancaman bagi orang yang sholat dalam keadaan dia tidak meluruskan apanya, ya, shafnya. Juga dalam hadis yang kita bacakan, ya, sudah disebutkan, ya, hikmah-hikmah, kenapa harus lurus, kenapa harus rapat. Ya, hikmahnya supaya sholat itu lebih sempurna. Supaya sholat itu apa? Ya, bisa ya mencapai derajat ya khusyuk. Ya, kenapa harus dirapatkan betul? Supaya tidak ada celah bagi syaitan. Tidak ada celah bagi syaitan. Toi. Kita masuk pada pembahasan yang baru, shufufur rijal wa nisa. Ya, shofnya laki-laki dan perempuan. An Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Ya. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang paling depan. Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang paling depan. Wa asyarruha akhiruha, dan shaf yang paling jelek bagi laki-laki adalah akhiruha, yang paling di belakang. Ya, yang paling di belakang. Disebutkan jemaah sekalian, apa hikmahnya? Ya. Kenapa yang paling di depan dikatakan yang paling baik dan yang paling di belakang dikatakan itu yang paling jelek? Ya, karena yang paling depan itu yang lebih dekat kepada kiblat. Ya. Itu yang lebih dekat ke kiblat, ya, dibandingkan yang ada di belah, di shaf kedua, shaf ketiga dan seterusnya. Jadi, pahalanya beda. Ya, orang yang sholat di shaf pertama dan yang sholat di shaf kedua, itu beda pahalanya. Orang yang berdiri shaf kedua, beda pahalanya dengan orang yang berdiri shaf ketiga. Orang yang berdiri shaf ketiga, beda pahalanya dengan orang yang berdiri shaf keempat dan seterusnya. Yang paling depan, itu yang paling afdol. Karena itu yang dekat ke kiblat. Paling dekat ke Ka'bah. Ya, yang paling ke belakang semakin kurang. Ya, semakin ke belakang semakin berkurang, karena itu semakin jauh dari ya Ka'bah. Ya, semakin jauh dari Ka'bah. Ya. Wa khairu shufufin nisa akhiruha. Adapun shofnya wanita, maka yang terbaiknya adalah yang paling di belakang. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling jeleknya yang paling di depan. Terbalik. Kalau laki-laki yang paling depan itu yang paling afdol. Yang paling di belakang itu yang paling jelek. Kalau perempuan sebaliknya. Ya, yang paling di belakang itu yang paling afdol. Yang paling di depan itu yang paling jelek. Kenapa jamaah sekalian? Karena yang paling depan itu, yang paling depan itu sopnya wanita apa? Ya, itu yang paling dekat ke laki-laki. Ya, ke laki-laki. Ya, yang paling di belakang sopnya laki-laki itu yang paling dekat dengan apa? Perempuan. Sehingga gampang terjadi apa? Fitnah. Ya, sehingga gampang terjadi apa, Pit? Ya, fitnah. Ya. Ya. Yang paling di belakang sopnya wanita yang paling di belakang, itu yang paling afdal karena itu yang paling jauh dari laki-laki. Yang paling jauh dari laki-laki. Jelas ini? Ya. Jadi kalau kita melihat hadis ini, ya, bahwa sop yang terbaik bagi perempuan adalah yang paling belakang, yang paling jauh ke belakang, karena ini yang paling jauh dari laki-laki, maka berarti kalau begitu, mestinya kalau mengatur, menyusun sop bagi perempuan, dari depan, dari belakang, mestinya apa di? Paling di belakang. Ya, jadi siapa yang duluan datang masuk masjid, perempuan yang duluan datang dan masuk masjid, ya ambil sop paling belakang. Ya, karena itu yang paling afdal. Ya, siapa yang datang belakangan, ya, isi dulu sop yang paling belakang. Ya, kalau sudah full, baru bikin lagi di depannya. Kalau sudah full, bikin lagi di depan, ya di depannya. Beda kalau laki-laki, yang paling depan dulu. Sudah full, baru bikin yang di belakangnya. Full lagi yang kedua, bikin lagi yang ketiga di belakang, ya, di belakangnya. Jelas sampai sini? Ya. Adapun kalau misalkan, ya, perempuan itu berjamaahnya sesama perempuan, ya, berjamaahnya sesama perempuan, ya, masih khusus perempuan misalkan. Akan di pondok-pondok pesantren, ya, pondok pesantren putri, ya, mulai dari imamnya dan makmumnya semuanya perempuan, maka kata ulama, ya, tetap yang terbaik adalah yang paling depan. Kalau berjamaah yang sesama wanita, ya, imamnya juga adalah perempuan, maka tetap yang paling afdal adalah yang paling di depan, karena ini yang lebih dekat kepada kiblat ke Ka'bah. Iya, tapi kalau berjamaahnya di masjid umum, ya, imamnya adalah laki-laki, ya, banyak jamaah laki-laki di masjid tersebut, maka yang paling afdal adalah yang paling belakang. Ya, yang paling jauh, ya, yang paling jauh. Baik. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya. Ya, sudah jelas ini ya. Ya, sop yang paling afdal bagi laki-laki, yang paling di depan. Ya, sop yang paling jelek bagi laki-laki adalah yang paling di belakang. Ya, depan paling afdal karena ini paling dekat ke Ka'bah. Yang paling belakang paling jelek karena itu yang paling jauh ke Ka'bah. Ya, kalau perempuan, ya, maka dirinci. Kalau ikut sholat berjamaah di masjid sama laki-laki, maka yang paling afdal bagi mereka adalah sop yang paling terakhir. Ya, tapi kalau mereka sholatnya berjamaah sesama perempuan, ya, imamnya juga adalah perempuan, maka tetap yang lebih afdal adalah yang paling di depan. Dan ini berlaku umum, ya, sholatnya di masjid atau misalkan sholat di masjid atau sholat di lapangan. Ya, pembahasan yang kita sebutkan tadi ini wajibnya lurus sop, wajibnya rapat sop. Ya, keutamaan sop laki-laki yang paling depan ini berlaku di masjid ataupun di luar masjid. Ya, sholat Id, ya, Lebaran, Idul Fitri ataupun Idul Adha tetap berlaku. Harus sop itu diluruskan. Sop itu harus dirapat, ya, dirapatkan. Paham ini? Yang paling depan itu yang lebih afdal bagi laki-laki. Yang paling jauh ke belakang itu yang paling afdal bagi perempuan. Ini berlaku umum. Bukan hanya ketika sholat berjamaahnya di masjid. Saya bersolat berjamaah di masjid dan berjamaah di lapangan. Karena sholat Id misalkan. Atau sholat istisqa. Ya, atau sholat-sholat yang lainnya. Baik. Baik. Hanya ada juga yang diingatkan oleh ulama dalam masalah ini. Ya, ada yang diingatkan oleh ulama dalam masalah ini. Sebagian orang, khususnya misalkan di bulan Ramadan, Ya, karena semangatnya ya untuk mengejar sop pertama, sehingga dia dia hajus ya, dia booking itu sop pertama, dia coupling. Ya, ya dia dia coupling di situ. Ya, dia pasangi sajadahnya, ya, dia pasang sesuatu di situ, pokoknya sajadahnya di situ terus dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ya. Marah kalau ada orang yang datang dan duduk di situ. Nah, ini hal yang tidak benar. Ya. Sop pertama ini dari ujung sampai ujung ini adalah tempat yang asalnya mubah. Siapa yang duluan datang, dia yang berhak duduk di situ. Siapa yang duluan datang, maka dia yang berhak apa tuh? Duduk di situ. Enggak boleh orang dia coupling. Ya, hari Jumat. Ya, hari Jumat. Ya. Jam 8 dia pasang BM sajadahnya di situ. Nanti datang setengah 12. Ya, padahal orang banyak yang duluan datang. Ya, yang di belakang duduk di, yang duluan datang daripada dia yang datang jam ya, jam 10 sudah datang, harus duduk di sop kedua. Di sop ketiga misalkan. Dengan alasan yang depan tidak boleh milih lagi karena sudah ada semua misajadahnya, sudah ada yang punya. Ini tidak boleh. Ini pelanggar. Ya, ini pelanggaran. Masjid tidak boleh dikapling. Ya, ya siapa yang duluan datang, dia yang berhak untuk duduk di situ. Ya, siapa yang duluan datang, maka dia yang berhak duluan duduk di situ. Ya, lain halnya kalau misalkan ya orangnya cepat datang. Tempat sop pertama kosong. Dia duduk di situ mengaji. Ya. Sudah dalam keadaan dia sudah siap. Ya, karena lama mengaji, akhirnya batal wudunya keluar. Ya, nah, batal wudunya dia keluar, kembali masuk, masih tetap dia yang berhak. Karena asalnya dia yang sudah duduk di sini. Di situ. Ini tidak masuk dalam kategori mengkapling ini. Dia tidak booking di tempat itu. Karena memang asalnya dia di situ. Tapi dia tinggalkan karena apa? Ya. Ada hajah yang memang harus dia tinggalkan karena harus keluar berwudu. Tapi kalau misalkan dia pasang saja ada setelah itu dia pulang tidur di rumahnya. Sebentar tidak boleh ada orang yang duduk di situ. Ya. Kalau ada orang dia suruh pindah. Ya. Nah, ini yang tidak benar. Ya. Ini yang tidak benar. Ya. Dia sudah pasang memang sajadahnya pas di belakang imam. Ya, pokoknya jangan ada yang ambil. Ya, sepanjang ya bulan Ramadan dia terus yang mau di situ. Nah, ini tidak boleh. Ya, kalau memang dia mau terus di situ, berarti dia harus paling awal memang datangnya. Ya, ya harus paling awal datangnya sebelum jamaah-jamaah yang lain datang. Baik, man yakumu khalfal imam? Siapakah yang berdiri di belakang imam. Jadi hal yang seperti ini itu juga diatur dalam syariat kita, dalam agama kita. Di pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan siapa yang lebih pantas menjadi imam. Ya. Apa kriterianya? Ya, apa kriteria yang dimiliki oleh orang yang paling berhak menjadi imam? Ya kan, ini sudah lewat pembahasannya. Nah, sekarang ini akan dibahas lagi. Orang-orang yang sholat di belakang imam ini, yang dekat dengan imam, ternyata ada juga aturannya. Ya, ternyata ada juga aturannya. An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Liyalini minkum ulul ahlam wan nuha." Hendaknya yang di belakang saya itu di antara kalian adalah ulul ahlami wan nuha, orang-orang yang sempurna akalnya, yang bagus pemahamannya terhadap sunnah. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian ya yang berikutnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang berikutnya, artinya yang pas berdiri di belakangnya nabi itu atau di belakangnya makmum itu adalah orang yang paling bagus. Ya, istilahnya cadangannya imam itu yang berdiri di belakangnya. Ya, kemudian di samping-sampingnya lagi, ya, yang lebih bagus lagi. Ya, yang juga yang lebih bagus berikutnya. Paham ini jamaah sekalian? Ya, jadi imam, ya, kan imam inilah orang yang paling dipercaya. Ya, inilah orang yang paling diberikan kepercayaan. Maka yang berdiri di belakangnya itu adalah ulul ahlami wan nuha. Ya, orang-orang yang sudah dewasa. Ya, bagus pemahamannya terhadap sunnah. Ya, bagus mungkin hafalan. Ya, hafalannya. Sehingga ketika imam itu sewaktu-waktu batal wudhunya. Ya, batal wudhunya. Ke siapa yang menggantikannya? Tentunya adalah orang yang berdiri di belakang. Di belakangnya. Ya. Tapi kalau ternyata orang yang berdiri di belakangnya. Orang yang tidak paham. Ya kan? Tidak ada ilmunya tentang sunnah. Bingung dia mau dikerja ini. Ya kan? Iya. Ah, ini hikmahnya. Ya, ini hikmah. Ya, ini hikmahnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, tidak boleh ya yang berdiri di belakang imam itu adalah anak-anak. Ya, ya anak-anak sementara kiri kanan ini orang-orang dewasa, orang-orang besar. Ya, hendaknya yang berdiri di belakang imam ini adalah orang-orang yang betul-betul ya paham. Ya, paham sunnah, punya ilmu. Sehingga ketika imam ini batal ya atau imam ini ada kekeliruannya, kan dia bisa menegur. Ya, ada kekeliruan dalam bacaan, dia bisa meluruskannya. Ya, imamnya lupa, dia bisa mengingatkannya. Imamnya batal wudunya, dia bisa maju menggantikan, ya menggantikannya. Tapi kalau yang berdiri di belakangnya adalah anak-anak, ya. Ya, kan ini kan repot. Ya, ini ada aturannya. Oleh karena itu jamaah sekalian, ya, kalau misalkan ya, imam terus di belakangnya itu ya anak-anak yang berdiri, maka itu tidak mengapa. Anak-anak itu dipindah. Ya, anak-anak itu apa dipindah sebagaimana disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ya mengeluarkan apa? Ya, mengeluarkan anak-anak dari shaf. Ya, mengeluarkan anak-anak dari shaf. Jelas ini ya. Jadi anak-anak walaupun Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ya, beliau menjelaskan kalau anak-anak ya berdiri di shaf pertama. Ya, anak-anak yang sudah tamyiz itu sudah paham, sudah tahu tata cara salat namun dia masih anak-anak, masih kategori anak-anak dalam arti belum balig ya. Maka itu tidak boleh digeser ke shaf kedua ya, atau ke shaf ketiga. Ini kembali lagi pada pembahasan kita tadi. Karena shaf pertama ini yang memiliki keutamaan itu kan hak semua orang. Siapa saja yang duluan datang maka dia yang berhak untuk berdiri di situ. Iya, apakah orang besar atau anak-anak. Tapi kalau anak-anak berpas di belakang imam dan yang sekitarnya di situ, maka anak-anak ini boleh digeser. Ya, karena ini punya aturan tersendiri, boleh digeser. Tapi jangan digeser ke belakang. Dikasih pindah dia ke shaf kedua, di shaf ketiga atau disuruh paling di belakang. Kalau terjadi hal yang seperti ini, maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah itu artinya menzulimi anak-anak. Tapi digeser bagaimana? Ya, ke kiri atau ke kanan yang agak jauh dari imam supaya yang berdiri di belakang imam dan yang sekitarnya adalah ulul ahrami wan nuha. Paham ini? Ya. Kemudian ada lagi pembahasan yang berkaitan masalah anak-anak ismi jamaah sekalian. Ya, anak-anak yang belum beruduk, misalkan anak-anak yang belum tahu salat, yang belum tamyiz, ya, masih main-main kalau salat, ya, atau mungkin juga dia tidak beruduk. Ya, ulama kita memberikan nasihat dalam hal yang seperti ini, itu jangan dimasukkan satu shaf dengan orang-orang yang dewasa. Ya. Ya, kalau Syekh Abdul Rahman ya Al-Adni ya rahimahullahu taala, ya, beliau menguatkan bahwasanya itu memutus shaf. Ya, itu memutus shaf. Ini sering kita lihat ya, biasa ada ikhwah dia bawa anaknya sholat berjamaah di masjid. Ya, dia bawa anaknya sholat berjamaah di masjid. Ya, dia kasih berdiri juga di sampingnya. Dia berdiri di shaf pertama. Kasih berdiri juga anaknya di sampingnya. Padahal anaknya mungkin baru umur 2 tahun. Ini kan belum paham yang namanya sholat. Ya, mungkin juga anaknya ini kan belum berwudu. Ini tuh enggak boleh. Ya, tidak boleh. Karena ini artinya memutus shaf. Karena dia hanya tidak sholat. Si anak ini kan tidak. Ya, tidak sholat. Ya. Kalau dia dibawa masuk ke dalam masjid, kalau masih anak yang seumuran ini, ya dikasih duduk saja di depan. Ya. Ya, dia kasih duduk anaknya di depannya dia, atau dia anak-anak itu dibuatkan shaf tersendiri di belakang. Ya, jangan dikasih masuk satu shaf dengan orang besar karena itu masuk kategori ya memutus shaf karena dia hanya tidak salat. Ya, apalagi anak-anak yang masih lari-lari. Ya, kadang kan anak-anak begitu, sudah umur TK, ya, umur 5 tahun, 6 tahun, ya, sebentar takbir Allah. Pas rukuk lari dia. Ya, sebentar lagi berkembang, baru kembali. Ya, maju, pergi main-main. Nah, ini jangan dimasukkan dari awal ini dalam shob. Karena ini kategori memutus, memutus shob. Kata Syekh Abdul Rahman, ya, itu sama halnya kalau misalkan antum berdiri, letakkan tasnya di sampingnya. Hah? Ya. Di shopnya disimpan apanya? Ya, tasnya. Sama ini posisinya anak-anak ini. Ya, ini sama. Dalam arti sama-sama dianggap itu memutus, memutus shob. Jadi ini, ya, khusus yang berdiri di belakang imam dan yang sekitarnya itu, ya, adalah orang-orang yang berilmu. Ya, orang-orang yang paham dengan sunnah, ya, sehingga ketika imam ada keliruannya, dia bisa luruskan, ya, ada salah dia bisa ingatkan, ya, ada imamnya batal wudunya, ya, batal wudunya, maka dia bisa, ya, dia bisa gantikan, ya, dia bisa gantikan. Kemudian ada faedah juga di sini yang disebutkan juga ulama terkait masalah al-isar, mendahulukan orang dalam shob pertama. Ya. Kadang begini, ya. Kita sudah berdiri shob kedua misalkan. Ya, di shob pertama ada kosong, satu. Itu satu orang. Biasa orang kan dia persilahkan orang lain. Ya. Kadang juga silakan kita yang maju. Bayan lain dia persilahkan juga orang lain lagi untuk maju. Ya, semestinya kalau seperti ini, ya, jangan dipersilakan orang lain, tapi dia yang langsung dia yang langsung maju. Jangan dahulukan orang lain dalam hal yang seperti ini. Ya, kata ulama, ya, al-itsar mendahulukan orang lain itu dalam urusan-urusan dunia. Ini urusan pahala. Kita semua butuh apa? Butuh pahala, ya kan? Ya. Kita semua butuh pahala. Jangan persilakan orang, tapi kamu saja yang langsung yang langsung maju. Masalah al-itsar ini kalau urusan dunia, ya, urusan dunia. Ya, ada makanan, ada minuman, ya, dia persilahkan dulu orang, silahkan kita duluan. Ini enggak ada masalah, ini hal yang terpuji, ya kan? Ya, tapi kalau masalah seperti yang soal pertama, jangan orang dipersilahkan sepanjang kamu masih bisa, ya, bisa pindah di tempat tersebut, ya, kamu saja yang pindah, jangan orang lain yang dipersilahkan maju. Yang orang lain yang dipersilakan maju mengisi kekurangan yang untuk satu orang. Kemudian karahatu shofi baina sawari. Ya, makruhnya membuat shof di antara tiang. Ya, maksudnya apa ini? Ya, making shof yang menyebabkan shof itu putus karena ketemu dengan tiang masjid. Ya. Making shop yang pas ketemu dengan tiang, ya, tiang masjid. Ini kan mau tidak mau pasti shopnya baku. Ya. Ada tiangnya. Kalau bisa agak maju sedikit di depan tiang, nah, maka tentunya ini lebih bagus. Atau sekalian mundur di belakang tiang saja kalau memang masjidnya luas dan jamaah tidak penuh. Ya, hanya yang kadang jadi masalah kalau jamaah banyak dan masih kecil. Ya, apakah tetap buat shop ini? Ya, yang akan ketemu dengan tiang yang menyebabkan shop itu putus atau bagaimana? Ya. An Muawiyah bin Qurrah an abihi qala kunna nunha an nasuffa baina as-sawari ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nutradu anha tardan. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu beliau berkata, dari Muawiyah bin Qurrah, dari bapaknya boleh berkata, ya, dahulu kami dilarang membuat shob di antara tiang. Ya, dahulu di zamannya Nabi SAW. Dan bahkan kami diusir. Kita simpulkan pendapat ulama dalam masalah ini, jemaah sekalian. Ya, bahwasanya membuat shob, ya, pasti tiang ini, yang ketemu dengan tiang ini, itu hukumnya makruh. Ya, itu hukum asalnya adalah makruh. Dan tidak ada ulama yang mengatakan itu hukumnya haram. Ya, hukumnya adalah makruh. Ya. Dan sesuatu yang makruh itu jika dibutuhkan maka berubah hukumnya menjadi mubah. Ya, berubah hukumnya menjadi boleh. Jadi paham sampai sini? Ya. Ada tiang, mau bikin sopas ketemu dengan tiang. Kita katakan ini asal hukumnya apa, Ma? Makruh. Tapi kalau yang masjid penuh itu masjid dengan jamaah, ya, penuh jamaah, maka tidak ada masalah. Ya, boleh saja membuat walaupun putus karena di sini ada udzur. Ada udzur. Adapun kalau masjidnya ya luas, masjidnya besar dan jamaahnya sedikit, maka tidak dibutuhkan sebenarnya. Ya, tidak dibutuhkan sebenarnya entah apa membuat sop yang ketemu dengan tiang. Ya, jelas ini. Kita katakan hukum asalnya apa? Makruh. Dan sesuatu yang makruh itu hukumnya berubah menjadi boleh kalau dibutuhkan. Ya. Jadi dilihat masjidnya ini. Kalau masjidnya memang penuh dengan jamaah dibutuhkan. Sudah kita bikin sop yang ketemu dengan tiang, maka insyaallah taala ya tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Kemudian yang juga dibahas juga oleh ulama tentang berkaitan masalah sof ini. Ya, apakah ya sah salat jika orang yang bermakmum itu dengan imam ada di rumahnya misalkan. Ya. Kan banyak sekarang begitu ya. Ya, masjid dekat dengan dengan rumah. Ya. Sehingga ketika sholat, tetap sholatnya di rumahnya. Dan mengikuti imam masjid yang ada di masjid. Ya, istilahnya sholat berjamaah. Tapi dia tetap di rumahnya. Tapi dia mengikuti apa? Imam yang ada di masjid. Ya, dia mengikuti imam yang ada di masjid. Ya. Ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Ya, ada yang mengatakan itu boleh dan sah saja. Ya, ada yang mengatakan tidak sah. Ya. Makanya bagi yang mengatakan itu ya sah, ya ini lebih meluas lagi. Sampai ada yang mengatakan boleh kita sholat mengikuti imam yang ada di televisi. Ya. Ya, karena kelihatan juga melalui layar. Ya. Ya, walaupun jauh karena kedengaran di suaranya, ya kelihatan melalui layar televisi. Ya. Jadi pendapat yang pertama mengatakan boleh. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah beliau memberikan rincian dan insyaallah ini yang benar rinciannya. Ya. Bahwasanya ya dilihat. Ya. Kalau misalkan ya, dia sholat di dalam rumahnya. Ya, dia sholat dalam rumahnya dan mengikuti imam yang ada di dalam masjid. Kalau memang dia rumahnya, dia itu baku sambung. Dan memang jamaah sampai ke dinding rumahnya dia. Maka itu tidak ada masalah. Walaupun panjang. Ya, walaupun panjang, walaupun sudah jauh. Yang penting jamaah itu masih baku sambung. Ya, baku sambung misalkan. Jadi orang sholat lebaran misalkan di jalan raya. Ya, imamnya 1 kilo ke depan. Iya. Tidak ada masalah. Ya, sepanjang apanya sopnya itu baku sambung-sambung. Bisa dipahami sampai sini. Ya. Salat misalkan di lapangan. Lapangannya agak kecil. Iya, akhirnya lapangan full. Ada yang keluar di jalan lagi. Ada lagi masuk di apa di? Ya, di pekarangan rumahnya orang, bahkan ada di dalam rumah. Tidak ada masalah karena ini baku sambung-sambung semuanya. Bisa dipahami ini? Ini enggak ada masalah kalau sepanjang itu baku sambung semuanya. Jadi walaupun jauh, panjang, tidak ada masalah. Yang penting baku sambung semua. Ya, adapun kalau putus, ya putus, maka itu tidak bisa. Ya, jauh sudah jaraknya. Ya, jauh sudah, ya jaraknya. Maka beliau memberikan contoh, ya, mengkritik juga, ya, seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin di Mekah. Ya, itu di Mekah. Banyak orang yang sholat di hotel. Ya. Dia tidak turun dari hotelnya. Tetap sholatnya apa di hotelnya. Mengikuti apa? Ya. Imam yang ada di Masjidil Haram. Atau yang ada di Masjid Nabawi. Ya. Masjid Nabawi. Harusnya Utsaimin rinciannya seperti tadi. Kalau memang sudah ya diantarai sopnya tidak baku sambung, maka itu sudah tidak bisa. Ya, itu sudah tidak bisa. Ya, karena memang kalau di sana ya kelihatannya seperti itu masyarakat, ya jamaah, ya. Kadang ada yang jauh. Ya, ada yang jauh. Sampai di situ sudah iqamat, bikin sop di situ. Padahal ini di depannya ini kosong. Ya, di depannya ini kosong. Bahkan ada yang mengantarai sudah. Kadang hotel yang mengantarainya. Dia bikin jamaah di belakang hotel. Tetap mengikuti imam yang ada di Masjidil Haram. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan itu tidak sah. Ya, itu tidak sah. Yang bisa dikategorikan sah, ya, yang hotel-hotel yang ada di pelataran, sekitar pelataran Masjidil Haram. Memang pelataran kan penuh. Baku sambung masuk di hotel. Karena ini tidak ada masalah. Karena dianggap baku sambung. Ya, dianggap bersambung. Tapi yang di depannya kosong atau di depannya bangunan. Ya, di depannya bangunan dan dia bikin jamaah di belakang hotel. Dan tetap mengikuti imamnya Masjidil Haram. Maka itu dianggap tidak sah. Ya, dianggap tidak sah. Kalau Syekh Utsaimin cenderung mengatakan itu tidak sah. Ya, karena itu sudah dianggap terpisah. Jelas ini kuah. Ya. Adapun kalau tetap baku sambung jamaahnya, sop-sopnya baku sambung, ya tidak ada masalah. Walaupun jauh, yang penting masih baku sambung. Walaupun 1 kilo, 2 kilo ke belakang, yang penting jamaahnya, ya sopnya itu pasti ya baku sambung. Maka itu tidak ada masalah. Baik, kalau ikhwah. Ya. Wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ada waktu sedikit. Baik. Di sini ada pertanyaan. Jika seorang masbuk ya, mendapati imam ruku, apakah ia harus membaca doa kita? Ya. Al-Fatihah setelah takbiratul ihram lalu ruku. Yang pertama perlu diketahui bahwa membaca doa iftitah itu hukumnya ya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Ya. Jadi dia membaca doa iftitah atau tidak membaca doa iftitah ya tidak mengapa. Ya, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya. Apalagi di sini kalau dia datangnya dalam keadaan sudah terlambat, ya, imamnya sudah ruku. Ya. Maka mestinya yang harus dia lakukan adalah takbir dan ruku. Ya, takbir lalu ruku. Ya, takbir lalu ruku mengikuti imam. Ini kembali lagi pada permasalahan kita di pertemuan yang lalu. Apakah dihitung mendapatkan 1 rakaat? Ya, karena imamnya sudah ruku, dia datang langsung takbir dan ikut ruku. Ya, apakah dihitung dianggap dia mendapatkan 1 rakaat atau tidak? Ya, jumhur ulama mengatakan dihitung mendapatkan 1 rakaat. Walaupun pendapat yang lain mengatakan tidak dianggap mendapatkan 1 rakaat karena tidak membaca Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah itu adalah ya rukun yang harus terpenuhi dalam sholat di setiap rakaat. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya, jika ia lupa baca Al-Fatihah, apakah setelah salam harus tambah 1 rakaat lagi? Ya, kemudian sujud sahwi. Iya. Ya. Kalau dia lupa membaca surah Al-Fatihah, maka harus ditambah 1 rakaat. Ya, harus ditambah 1 rakaat karena rakaat yang dia lupa membaca Al-Fatihah itu dianggap tidak sah karena tidak terpenuhi apa? Rukunnya. Ya, tidak terpenuhi rukun. Ya, rukunnya. Jelas ini ya. Karena tidak terpenuhi rukunnya, maka itu tidak dianggap sah. Berarti dia harus menambah dulu 1 rakaat. Setelah itu baru sujud sahwi. Ya, baru sujud. Ya, sujud sahwi. Ya. Jadi ini bedanya ya. Ya, bedanya orang yang tidak membaca Al-Fatihah karena lupa dan orang yang tidak membaca Al-Fatihah Karena terlambat. Dia datang imam dalam keadaan ruku. Kalau dia datang dalam keadaan imam sudah ruku, maka jumhur ulama mengatakan dia dianggap dapat satu rakaat kalau langsung takbir dan ikut ruku. Tapi kalau dia lupa, walaupun dari awal, ya, walaupun dia dari awal, dia takbiratul ihramnya sama dengan, ya, dia menjumpai imamnya takbiratul ihram. Ya, dari awal dia ikut sholat. Ya, tapi dia lupa baca Al-Fatihah. Ya, nanti setelah ruku, baru dia sadar, saya tidak baca Al-Fatihah tadi. Maka ini tidak dianggap dapat satu rakaat. Ya, ini tidak dianggap apa dapat satu rakaat. Ya, ini bedanya. Ya, dengan yang pertama yang kita jelaskan tadi. Kalau dia ini, dia tidak baca Al-Fatihah karena lupa. Padahal waktunya panjang, karena dia ikut bersama imam dari awal sholat. Ya, kalau yang tadi, dia datang masuk masjid, imam dalam keadaan ruku. Dia langsung takbiratul ihram, ikut ruku, dihitung satu rakaat menurut jumhur ulama. Karena dia tidak membaca, bukan karena lupa, tapi sudah lewat tempat untuk membaca surah Al-Fatihah. Batas apakah dianggap mendapatkan satu rakaat? Nah, itu tadi. Kembali pada pembahasan yang kita sebutkan tadi. Ya. Kalau jumhur mengatakan, sepanjang dia masih mendapati imam dalam keadaan ruku, dan dia takbir dan langsung ruku, dia dapati imam ruku, maka jumhur mengatakan itu dihitung mendapatkan satu rakaat. Tapi ini khusus orang yang terlambat, ya. Ya, ini khusus orang yang terlambat. Ya. Ada pun yang tidak terlambat, ya, tapi lupa baca Al-Fatihah, walaupun dari awal dia ikut, kalau dia lupa baca Al-Fatihah, ya, nanti ruku baru dia ingat, ya, kita katakan dia tidak dihitung mendapatkan satu rakaat. Walaupun dia ruku bersama imam, walaupun dia mendapati imam ruku, bahkan bukan hanya ruku saja dia dapati, ya, takbiratul ihramnya saja imam dia dapat, dia dapati, tetap tidak dianggap mendapati satu rakaat kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Apakah dianggap satu tempat dengan masjid? Kalau hanya, ya maksudnya hanya dinding rumah saja yang menghalangi masjid, pasti belakangnya itu, ya, apa? ya, rumahnya. Masjid pasti belakang masjid, ya, rumahnya. Ya, apakah dianggap ini baku sambung? Itu tadi sudah kita jelaskan batasannya. Ya, kalau misalnya kami memang, ya, pas Ramadan kami biasa jamaah membeludak, ya, sampai teras-teras belakang penuh semua, ya, kalau ya di dalam rumahnya saja yang mengantarai dia dengan hanya tembok masjid dengan tembok rumahnya saja, itu mungkin dia di teras rumahnya dia sholat, ya nggak ada masalah, ya tidak ada masalah, karena memang sop sampai ke dinding rumahnya, ya karena memang sop sampai ke dinding, ya ke dinding rumahnya, tapi kalau masjidnya sendiri tidak penuh, ya hanya satu sop dua sop saja di dalam masjid, ya dan dia hanya ikut dari rumahnya saja, maka dianggap tidak sah, karena itu dianggap tidak bersambung. Jadi tadi ukurannya ya bersambung. Kalau katakan bersambung itu berarti tidak ada jaraknya. Paling yang menjadi jarak hanya apa? Ya dinding saja yang mengantarai, menjadi pembatas. Baku sambung-sambung saja jamaahnya. Ya, jadi walaupun rumahnya pas di belakang masjid, ya rumahnya pas di belakang masjid, ya tetap tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, kecuali kalau kadang yang seperti yang kita sebutkan tadi, kalau sholat tarawih jamaah banyak sekali, ya ada di teras-teras, ada di halaman, bahkan ada yang masuk di teras rumahnya orang, ya ini nggak ada masalah kalau dia ikut dari dalam rumahnya. Nggak boleh. Tidak ada lagi tempat di belakang. Nggak. Asalnya perempuan harus di belakangnya laki-laki. Ya sebab yang sudah pernah kita jelaskan, ya imam, ya di belakang imam itu laki-laki. Ya laki-laki di belakangnya, ya laki-laki itu baru, ya apa, ya perempuan itu asal, ya asalnya. Tapi dia terpisah, saya terpisah, tetap terpisah. Allahu a'lam kalau seperti itu keadaannya. Ya, karena kalau kita lihat juga dari Masjidil Haram ini seperti itu juga. Ya, ini kan di dalam bangunan. Walaupun di dalam bangunan Masjidil Haram itu tetap ya petugas menempatkan perempuan itu bagian belakang. Tapi kan di luar bangunan ini kan ada lagi pelatarannya ini. luar bangunan. Itu juga kan banyak laki-laki. Jadi bangunan di luar bangunan ini masih dikelilingi oleh laki-laki. Nah, di belakangnya ini baru lagi perempuan. Ya. Tapi walau mungkin ini kan ya kondisi dan keadaannya ya berbeda. Ya, kalau di sana kan memang jamaah banyak sekali, ya ratusan ribu bahkan jutaan, ya nggak bisa diatur. Ya, ya kalau di sini kan asalnya bisa saja dia, ya bisa saja diatur. Ya, bisa saja ya diatur. Karena kondisi darurat, ya kan lain lagi hukumnya. Ya, kalau kondisi darurat, keadaan darurat, kan lain lagi hukumnya. Kalau mungkin masih haram itu, ya kondisi dan keadaannya kan darurat. Mungkin ditertibkan semuanya karena banyaknya orang. Ya, tidak mungkin ditertibkan semuanya karena banyaknya orang. Allahu a'lam bishawab. Oke. Okay. Ahlul ahlam wan nuha. Enggak. Ya, yang di belakangnya dan yang sekitarnya. Iya, di belakangnya dan yang sekitarnya mungkin ya sekitar 3-4 orang ke kiri, ya 3-4 orang ke kanan. Ya, ke kanan. Jadi bukan hanya yang pas di belakangnya. Walaupun yang pas di belakangnya itu yang paling inti. Ya, pas di belakangnya itu yang paling inti itu. Enggak ada juga masalah kalau seperti itu. Ya. Posisi imam ditinggikan dibandingkan ya makmum. Pasal kalau di Masjid Nabawi bahkan di kantong Pak memang di atas. Ya. Jadi kayak mimbar itu imam Masjid Nabawi itu di atas. Ya. Di atas dan di situ dia didampingi oleh beberapa orang di atas. Ya, jadi masjid asalnya lantai satu, ya kayu juga naik, maksudnya kayak panggung-panggung di atas, imamnya itu dia, ya di atas. Masjid dibatasi satu dinding dengan rumah wanita. Apakah wanita boleh bermakmum pada imam masjid ini? Diperjelas bagian tadi. Itu tadi tetap kembali itu. Apakah sopnya sampai ke situ, ya atau tidak? Ya, misalkan masjid kita ini kan ada terasnya. Ya, ada terasnya. Kalau teras itu kan masih bagian dari masjid, ya. Pas rumah ini bagus sambung dengan teras masjid di belakang. Apakah boleh dia bermakmum dengan imam yang ada di dalam masjid? Asalnya kan rumah dia itu kan bukan di masjid. Ya, masjid ada batasnya, rumahnya dia ada juga batasnya. Ya, rumah ya rumah, masjid ya mas. Ya, masjid. Asalnya kan berjamaahnya di masjid. Tidak boleh dia bermakmum dari rumahnya, ya mengikuti imam yang ada dalam masjid, walaupun hanya dinding saja yang mengantarainya. Kecuali, ini kembali lagi, ya kecuali kalau jamaah sampai ke situ. Ya, kalau memang jamaah sampai menempel ke tembok rumahnya, maka boleh dia dari dalam rumahnya. Ya, maka boleh dia dari dalam rumahnya. Tetap dia sholatnya di rumahnya, mengikuti imam yang ada di masjid, karena jamaah sampai ke ya, jamaah sampai ke ya ke dinding rumahnya. Ya, ke dinding rumahnya. Misalkan yang di sini di pantai. Allahu a'lam, karena saya juga enggak pernah sholat, apakah benar seperti itu? Ya, katanya kalau lebaran itu jamaah sampai ke gerbang-gerbangnya itu ini rutan, ya. Nah, itu asalnya kan kalau seperti itu, asalnya orang-orang yang ada dalam rutan itu ya bisa ikut. Ya, makanya dulu waktu saya pernah diundang di situ, saya bilang kalau seperti itu keadaannya, ya tidak usah ini rutang lebaran sendiri, karena kan rutang itu lebaran sendiri ya, datangkan khotib sendiri, ya nah, hanya macam-macam juga alasannya di dalam. Anusat itu kita datangkan lebaran sendiri sini, ya karena mau dipilihkan materi-materi khusus yang berkaitan oleh ya penghuninya di sini, ya tapi katanya sampai di pintu gerbangnya itu orang-orang sholat. Maka asalnya dia boleh saja itu. Ya, satu imam saja dengan yang ada di luar. Karena jamaah sampai di situ dan sekitarnya memang sudah ya dipenuhi dengan jamaah. Ya, dipenuhi dengan jamaah. Ya. Asalnya shof itu dimulai dari di belakang imam. Ya. Jadi shof itu ukurannya kalau mau mulai membuat shof itu di belakang imam yang sejajar dengan imam. Ya, satu orang berdiri di belakang imam. Ada yang datang sampai ke kanan. Ya, ke kanan. Ya, nanti datang berikutnya baru nambah ke kiri. Ya, nambah ke kiri. Jelas ini. Jadi asalnya itu ya memulai shof itu sejajar dengan imam. Jadi kalau datang, ya tambah ke kan, ya tambah ke kanan. Makanya nanti kalau misalkan seimbang panjangnya sudah yang ke kiri dengan yang ke kanan, di mana kita masuk? Kita masuk ke bagian kan, bagian kanan. Atau panjang sedikit ke kanan, tidak ada masalah dibandingkan yang ke kiri. Karena memang lebih afdalnya, lebih utamanya itu ke yang kanan. Ya, berada di sebelah kanan imam. Berada di sebelah kanannya imam. Nah, ini juga ya memang banyak masyarakat tidak paham. Kadang memulai shaf itu langsung dari ujung. Ya, dari ujung. Ya, tidak. Asalnya itu dimulai dari di belakang imam. Ya, asalnya dimulai dari belakang belakang. Iya. Enggak, dari awal sampai akhir. Enggak, dan dianggap kalau hanya satu dua ayat saja. Karena Al-Fatihah itu artinya dari awal sampai akhir. Ya, yang dikatakan Al-Fatihah itu dari awal sampai ya, sampai akhir. Jadi kalau hanya baca 2-3 ayat saja, maka dianggap tidak membaca Al-Fatihah. Ya, kalau hanya 1-2 ayat saja. Ya. Dua-duanya yang dirapatkan. Kalau masalah duluannya enggak ada masalah. Yang mana duluan, apakah bahu atau yang kaki. Jadi asalnya itu kaki, orang berdiri agak lurus. Dan kadang juga orang rapat kakinya, tapi di atas tidak rapat. Kenapa? Karena lebar kakinya. Ya, direnggangkan keluar. Ya. Padahal kan asalnya kalau orang berdiri kan, ya, asalnya kan sejajar ini turun. Kan begini. Hanya yang jadi masalah, orang biasa begini caranya. Ya. Rapat di bawah, di atas yang lain. Makanya tuntunannya Nabi, rapatkan kaki dengan kaki, bahu dengan bahu, dua-duanya. Ya. Ya, dua-dua. Ya, dua-duanya. Yang kaki rapat, yang bahu juga rapat. Karena kalau hanya kaki saja, terjadi yang seperti yang kita masukkan tadi. Ya, orang terlalu lebar. Akhirnya di bawah rapat, di atas sih tidak. Tapi kalau orang berdiri normal, itu kan tidak. Rapat di bawah, rapat di atas. Oke. Tapi ikhwah, karena waktu sholat sudah masuk, kita cukupkan sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.